Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bisa bersama-sama dalam tafsir Al-Misbah, semakin mendekati ke hari raya Idul Fitri, semakin nikmat luar biasa yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya tafsir Al-Misbah juga bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tamu spesial kita ada Bella Fauzi. Hai Bella, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin sempat adiknya sempat Ciki, iya. Sekarang Bella, iya, kapan Omika, iya, boleh, boleh, Marisa, boleh. Semuanya kita ajak semuanya di sini. Luar biasa. Masya Allah. Waalaikumsalam, terima kasih iya. Banyak ya. Nanti siap bertanya ya ke Pak Quraish ya. Siap, oh. Siap. Boleh ya Bapak ya? Boleh, saya juga boleh bertanya. Oh iya, terbalik. Pembahasan kita kali ini kembali membahas mengenai surah Asyura yang akan dimulai dari ayat ke-27. Kurang lebih intinya adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, termasuk juga musibah, adalah karena perbuatan kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita menghindarinya dan apa musibah apa yang akan kita dapatkan atas perbuatan kita. Kita langsung dengarkan tausiah dari Pak Quraish Shihab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara antara lain menyangkut musibah. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu apa bunyi ayat kita. Dimulai dari ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Seandainya, tapi perandaian ini tidak pernah akan terlaksana. Lau. Seandainya Allah melapangkan rezeki sedemikian luas kepada hamba-hambanya, maka mereka akan melampaui batas di pentas bumi ini. Tetapi Allah menurunkan dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya, karena Dia Maha mengetahui secara mendetail serta melihat secara nyata semua hamba-hambanya. Kita lihat apa Allah mengatur rezeki. Kalau Dia buka keran rezekinya yang sedemikian banyak kepada seseorang, maka itu berpotensi menjadikan dia angkuh, berpotensi menjadikan dia lupa diri. Karena itu Allah membagi rezeki ini dalam kadar tertentu sesuai dengan potensi setiap orang dan demi kebaikannya. Iya. Oke. Okay. Sesuai potensi dan demi kebaikannya. Yang pertama dulu, kenapa kekayaan itu atau rezeki yang dimiliki seseorang itu berpotensi demikian? Orang yang butuh itu merasakan kelemahan. Orang yang memiliki kelebihan merasakan kekuatan. Saya kuat, saya tidak butuh Anda. Sehingga dia bisa angkuh. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Orang yang memiliki rezeki, dia berpotensi menggunakan rezekinya untuk berlaku sewenang-wenang. Iya. Ya kan? Orang yang gak memiliki apa-apa tidak punya alat untuk berlaku sewenang-wenang. Maka Allah memberi masing-masing sesuai kebutuhan, sesuai kemaslahatan setiap orang. Ketiga, kita mau melangkah lebih jauh. Allah Maha Adil. Keadilannya itu menjadikan rezekinya dibaginya juga dengan adil. Tetapi jangan artikan itu adil sama rata kekayaannya. Oke, baik. Karena harta yang saya berikan, harta yang diberikan pada si A, boleh jadi dia memiliki kekurangan dalam ilmu. Ilmu yang diberikan pada si B boleh jadi memiliki kekurangan dalam nama baik. Berarti butuh ya Pak ya. Jadi Allah mengatur sedemikian rupa. Itu sebabnya Nabi dari satu sisi bersabda, saya tidak takut kalian itu berkekurangan dalam rezeki. Selama kalian beriman. Yang saya khawatirkan melimpahnya rezeki. Dan dengan melimpahnya rezeki itu, melimpahnya kekayaan itu berpotensi menjadikan orang lupa Tuhan. Oke. Itu juga sebabnya kekayaan yang kaya dituntut bersyukur, yang miskin dituntut sabar. Sabar. Tetapi lebih berat bersyukur bagi orang kaya daripada bersabar bagi orang miskin. Lebih berat gitu bersyukur ya? Bagi orang kaya. Karena syukur itu menuntut Anda tahu diri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, bersabda, Allah sudah bagi rezeki secara adil, tetapi setan datang menggoda manusia dan menanamkan dalam pikirannya bahwa belum cukup, sehingga dia berusaha mendapatkan rezeki secara haram. Oh gitu. Jadi. Kita ingin sekarang lebih mendetail. Apa yang dinamai rezeki? Rezeki itu perolehan sesuatu baik dari hasil usaha Anda maupun hasil usaha orang lain, tetapi perolehan itu Anda dapat manfaatkan. Yeah. Kalau Anda memperoleh sesuatu tapi Anda tidak dapat memanfaatkannya, itu bukan rezeki Anda. Kalau Anda, karena itu rezeki ada dua macam. Rezeki ada yang Anda cari, rezeki ada yang datang pada Anda tanpa Anda cari. Warisan gitu misalnya. Ya warisan misalnya, ya kan? Okay. Hadiah. Hadiah dan sebagainya. Ya saya kira itu ya, itu ayat-ayat kita ini. Walau basat, innahu li'ibadi la baghafir lakin yunaz. Tapi dia menurunkan, Allah maha adil. Nah mari kita lihat satu hubungan yang sangat nyata. Wa huwa allazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Allah lah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, kemarau berkepanjangan. Mari kita lihat hujan, bagaimana itu hujan? Bisa jadi rezeki sih, Pak. Rezeki jelas ya, tapi bagaimana cara Allah menurunkan hujan? Menarik bahwa itu kerjasama dari segala, dari sekian banyak hal. Matahari, kena laut, sungai, naik menguap ke udara, atau ada angin mendorong ini. Perlu kerjasama untuk dapat rezeki. Nah, baru lihat, bisa jadi hujan itu kita lihat sehari-hari. Hujan turun di sini, kira-kira 10 meter di sana masih kering, tidak kena hujan. Di sana jadi begitulah Allah membagi rezeki manusia. Mungkin ada gilirannya begitu. Ada gilirannya, boleh jadi ada orang ada rezekinya atau tidak ada rezekinya. Tetapi kerjasama Allah yang menurunkan hujan seperti itu, begitu juga Allah memberikan rezeki seperti itu. Tidak ada. Hujan itu selalu rahmat. Iya betul. Kalau mengakibatkan tidak rahmat, itu pasti ada ulah manusia. Kalau banjir, itu ada ulah manusia. Betul, tidak membersihkan selokan, menebang hutan dan lain-lain sebagainya. Oke, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Pres. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Tidak ada suatu nikmat yang dicabut Allah kecuali karena kekurangan syukur. Oke. Baik, sama-sama kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Masih bersama Pak Quraish, ada Bella juga di sini. Dan kita dengarkan ke lanjutan tausiah dari Pak Quraish, silahkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi begitulah hujan. Hujan di sini waladhi yunazzilul ghais. Ghais itu hujan. Sebenarnya kita ada dalam kehidupan sehari-hari kita, istighatsah. Istighosa kan? Istighosa. Ya, istighosa. Ghais itu ghaus itu artinya pertolongan. Oh. Istighosa memohon pertolongan. Hujan, yes. Kita hujan. Membutuhkan hujan. Okay. Maka kita sholat istisqa meminta hujan. Sambil bermohon kepada Allah. Okay. Nah, jadi Allah menggambarkan di sini bahwa hujan yang diturunkannya itu adalah hujan yang membawa rahmat. Karena atas, okay. Ya toh, kalau dia tidak membawa rahmat itu bencana. Nah, Allah ketika menurunkan hujan itu dengan kondisi seperti yang kita gambarkan tadi, di sini hujan kali ini, di sini besok, itu sama dengan rezeki, itulah salah satu dari bentuk rahmat Allah. Anda tidak dapat kali ini, yang itu dapat. Ini sekarang tidak dapat, yang ini dapat. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga tersebar rahmatnya. Itu yang ingin dikatakan di sini. Jadi dari hujan, wahuwal waliyul hamid, dialah yang maha dekat sekaligus mengawasi hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya, dan dialah yang maha terpuji. Al-Hamid itu yang maha terpuji. Al-Hamid artinya itu ya Pak? Iya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Okay. Pujian itu saya pernah terangkan dalam salah satu episode, pujian itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar, perbuatan itu baik dan tidak terpaksa. Anda paksa anak Anda belajar, baru dia ikut, tidak terpuji. Jadi ya bagaimana? Harus saya dilakukan dengan sadar, dan tidak dipaksa. Ikhlas berarti. Ikhlaslah, ya kan? Tidak dipaksa, dan bahwa itu baik. Semua yang dilakukan Allah terpuji. Dia tidak terpaksa melakukannya. Dia lakukan dengan sengaja. Dan itu baik tanpa dipaksa dan dengan sengaja. Tidak ada yang dari Allah yang buruk. Boleh jadi mata Anda, pikiran Anda menilainya buruk, tapi pada hakikatnya enggak. Tuhan maha adil, dia bagi rata. Kita tidak bisa mengetahui keadilan ilahi, karena kita tidak tahu semua makhluknya. Saya kira itu kita sementara itu. Oke, baik. Saya beri kesempatan Mela bertanya kepada Pak Kores. Ya, saya lihat dari tadi dia mau bertanya. Catatannya udah banyak, Pak. Benar-benar. Banyak sekali kajian Pak Kores yang Masya Allah bagus sekali. Terima kasih, Hilbram. Silakan. Atas kesempatannya. Tadi kan Pak Kores ini sempat menyinggung sedikit mengenai bersyukur itu sebenarnya lebih susah daripada bersabar, begitu ya, Pak ya. Bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa memiliki sikap selalu pandai bersyukur dalam berbagai macam situasi gitu. Ya. Yang pertama, sadari dulu bahwa biasanya kan orang bersyukur karena ada nikmat ya. Pasti. Ya. Sadari dulu bahwa apa yang Anda peroleh itu adalah anugerah Tuhan. Dan sadari juga bahwa tanpa bersyukur itu bisa dicabut oleh Tuhan. Iya sih, betul. Yeah. Dua ini saja sudah mendorong Anda untuk bersyukur. Betul. Pertama, berterima kasih karena telah diberi. Yang kedua, khawatir jangan sampai ini dicabut. Iya. Yeah. Tidak ada suatu nikmat yang dicabut Allah kecuali karena kekurangan syukur. Oke. Okay. Nah, jadi itu mendorong kita, ya Allah terima kasih, untung saya dikasih. Kalau saya tidak bersyukur. Tapi syukurnya itu bukan hanya dalam ucapan kan, Pak Kores. Jadi kalau tiba-tiba kita melihat anak kita bermain, tertawa, terus kita senang, bahagia. Itu juga bagus, bersyukur bagus, kan? Bagus. Syukur itu terdiri dari tiga unsur. Pertama ucapan. Ucapan ini harus lahir dari hati. Dari hati, karena kesadaran bahwa apa yang saya peroleh dari kenikmatan ini bersumber dari Tuhan. Ini yang mendorong saya, alhamdulillah segala puji. Yang ketiga, memelihara sesuatu itu agar supaya mencapai tujuan yang diberikan. Anda mau mensyukuri mata Anda? Iya. Ini dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. saya menggunakannya sesuai tujuan Allah memberi saya. Saya gunakan untuk melihat yang baik. Yeah. Saya gunakan untuk membaca Quran, untuk membaca Koran. Bukan untuk membaca hal-hal yang tidak ini. Mm. Nah, itu namanya syukur tiga hal. Untuk hal-hal yang baik ya. Jadi ketika kita bersyukur itu kita bisa melakukan dengan berbagai macam hal. Tapi harus bersyukur ya. Harus bersyukur, harus bersyukur. Ya. Apakah ada tanda-tanda orang yang tidak bersyukur Pak? Ya tanda-tandanya mengabaikan, mengabaikan nikmat itu. Itu sebabnya syukur. Saya mau beri kita. Kalau jadi kita sebagai bangsa ini kurang bersyukur loh. Nah itu bagaimana? Kan takutnya begitu. Kita iya. Sekarang Allah memberi kita lautan yang begitu luas. Mm-hmm. Ya kan? Iya betul. Di dalam lautan itu ada ikan. Iya. Di lautan dan sungai itu ada mutiara. Iya betul. Nah, kita harus bekerja sehingga laut berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah dari laut? Kapal-kapal berlayar. Mm-hmm. Ikan-ikan ditangkap. Mm-hmm. Mutiara ditemukan. Dieksploitasi mungkin. Bukan eksploitasi iya. Kali. Dipergunakan untuk kebaikan manusia. Oke. Okay. Tapi kalau itu berarti baik dong. Iya baik. Oh, baik. Jadi itu syukur. Itu keinginan Allah. Oh siap. Iya, itu tujuannya dia beri kita. Mm-hmm. Syukurilah itu. Bukan cuma pemandangannya indah. Mm-hmm. Ciptakan dong kapal-kapal, perahu-perahu untuk menangkap ikan. Berapa banyak perahu kita yang menangkap ikan dibanding dengan perahu orang lain atau bangsa lain yang beredar bangsa di sini. Yang malah justru kurang ya. Syukur betul, kita. Betul. Tapi juga tidak boleh merusak. Iya, itu dia maksud saya begitu. Tidak boleh merusak, tidak boleh merusak. Karena alam raya ini diciptakan Allah untuk seluruh manusia. Mm-hmm. Bukan hanya untuk generasi saya, tapi generasi sesudah saya. Saya harus pelihara dong. Kursi ini bukan hanya untuk saya duduki, biar orang lain juga duduk. Okay. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti akan kami lanjutkan lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Allah berfirman, kalian pasti diuji dengan yang menyenangkan kalian atau yang menyusahkan kalian. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tadi Bella sudah bertanya kepada Pak Quraish. Ya. Di segmen ini juga saya akan kasih kesempatan untuk Anda bertanya kepada Pak Quraish lewat sebuah tayangan. Tapi nanti, karena sekarang kita akan dengarkan dulu lanjutan tausiah dari Pak Quraish. Silakan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Di antara tanda-tanda kekuasaan atau wujud dan kebesaran Allah adalah penciptaan banyak langit dan bumi. Banyak langit. Penciptaan banyak langit dan bumi. Ya. Dan apa yang disebarkannya di keduanya. Yani apa yang disebarkan Allah di langit yang banyak itu dan bumi berupa makhluk yang bergerak. Kalau di bumi jelas ada makhluk bergerak. Iya. Yeah. Kita, binatang, semut. Tanaman juga ya Pak? Tumbuhan dia bergerak. Bergerak ke atas. Tumbuh, dia tumbuh. Hidup, bagus. Ya betul-betul. Okay. Di langit? Burung maksudnya? Awan? Angkasa gitu, luar angkasa maksudnya. Ya ini dia katakan as-samawat, banyak langit. Banyak langit. Iya sih. Ada langit pertama, ada langit kedua, ada langit ketiga. Iya. Ini oleh sementara pakar dikatakan kalau begitu ada makhluk hidup di luar angkasa. Yeah. UFO gitu maksudnya? Di luar angkasa. Yeah. Alien gitu Pak? Ya kita nggak tahu apa nih. Oh. Boleh jadi. Kuman-kuman. Virus. Oh iya. Yeah. Boleh jadi itu. Bisa, yeah. Boleh jadi juga yang menciptakan UFO itu. Iya. Yeah. Boleh jadi. Kita nggak tahu. Yang jelas Al-Quran menyatakan ada makhluk. Banyak langit dan bumi. Ini banyak langit. Oke. Okay. Allah dia yang maha kuasa itu kuasa untuk menghimpun semuanya kalau dan pasti akan dia himpun dan dia maha kuasa untuk itu. Semua akan dihimpun Allah. Dan penghimpunannya itu bersifat pasti. Karena di sini kalau dari segi bahasa Arab kata idza itu artinya sesuatu yang akan datang dan pasti terjadi. Kalau dia katakan in, sesuatu yang akan datang yang belum tentu terjadi. Nah, di sini Allah Maha Kuasa menghimpun mereka kalau dia mau, dan kalau dia mau itu digunakan kata iza, itu berarti pasti itu akan terjadi. Tidak mungkin kiamat tidak datang. Pasti. Ma asalbakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali akibat ulah tanganmu sendiri. Nah, dan dia memaafkan banyak. Jadi musibah itu ulah manusia, bukan dari Allah, bukan dari Allah. Oke. Dampaknya diizinkan Allah. Iya. Tapi ada ulah manusia yang dihindarkan manusia dari dampak buruknya. Kesalahan kita banyak sekali. Iya kan? Sebagian dampaknya diizinkan Allah biar dia kena. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri ma kasabat aydin nas. Liyudziqahum ba'dhal telah nampak kerusakan di langit, di darat dan di laut akibat ulah manusia, sehingga Allah menjatuhkan siksa kepada mereka agar mereka sadar siksa yang dijatuhkannya itu, dampak dari amal-amal buruknya itu hanya sebahagian saja. Sebahagiannya terlalu banyak kita punya dosa. Iya. Kalau semuanya kita babak belur. Oke, baik, kita tahan dulu Pak Quraish. Okay. Ini menyambung dari tausiahnya Pak Quraish. Mungkin juga banyak pertanyaan muncul di hati Anda ingin disampaikan ke Pak Quraish seperti apa. Kami sudah merekam satu pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili pertanyaan Anda. Seperti apa? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Wicaksono. Saya ingin bertanya, apa bedanya musibah, ujian, dan azab? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi dihubungkan dengan musibah yang Pak Quraish katakan. Pak Quraish. Bahwa itu akibat ulah manusia. Ulah manusia. Nah, ada pertanyaan musibah. Pak Quraish. Apa bedanya antara musibah, ujian, sama azab? Itu saya baru mau nanya itu. Iya kan? Iya. Banyak yang bertanya seperti itu. Musibah, ini lagi diuji, apa ini hukuman gitu? Iya. Sekarang begini. Kita lihat dulu perbedaan antara musibah dan ujian. Ujian. Nah, dalam bahasa Al-Quran, ujian itu antara lain dinamai bala. Kita dalam bahasa Indonesia itu seringkali dipersamakan saja. Bala dan musibah. Nah, begini, kalau di sini dikatakan musibah itu ulah manusia. Bala itu datang dari Tuhan. Ujian. Ujian. Atau bala itu ujian untuk manusia naik tingkat. Jadi tidak ada bala itu, sisi lain lagi, bisa baik bisa buruk. Nabi Sulaiman berkata dapat kekayaannya begitu banyak, hadza liyabluwani, ini untuk menguji saya. Allah berfirman, kekayaannya, kekuasaannya itu ujian. Itu kan nikmat. Allah berfirman, kalian pasti diuji dengan yang menyenangkan kalian atau yang menyusahkan kalian. Oke, itu bisa jadi ujian juga yang menyenangkan ya, itu ya. Menyenangkan itu. Dan ujiannya lebih sulit itu kalau menyenangkan. Iya, betul. Karena bisa lupa diri. Nah, itu ujian, datangnya dari Allah. Semua kita diuji. Hidup ini adalah ujian. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi ujian ya. Kalau musibah karena ulah kamu. Jadi musibah datang. Di antara bala itu, ujian itu bukan karena ulah manusia. Di antara bala itu ada yang terasa negatif. Ya. Boleh jadi azab, tersiksa. Tapi dia ujian, Anda harus sabar. Boleh jadi kita, saya beri contoh. Boleh jadi kita jalan baik-baik di jalan. Ketabrak mobil. Iya. Saya enggak salah. Betul. Ketahuilah bahwa itu ujian. Boleh jadi ujian buat yang bersangkutan, boleh jadi ujian buat keluarganya. Iya kan? Kalau kita merasa tidak ada yang salah. Tapi kalau nyebrang sembarangan, ugal-ugalan. Karena itu, setiap sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, introspeksi lah. Introspeksi, sebenarena ini apakah memang karena saya? Karena atau saya atau mungkin Allah sedang merencanakan yang lebih indah yang mungkin kita nggak terbayangkan saat ini begitu ya? Boleh jadi karena ketabrakan itu Anda mendapat anugerah yang lebih besar, bisa jadi. Entah apa itu? Entah apa itu? Ya kan? Nah itu ujian. Yeah. Nah, kalau musibah itu akibat kita. Akibat kita. Oke. Itu jawabannya, mudah-mudahan memuaskan dan juga bisa memberikan pencerahan kepada Anda yang ingin tahu antara perbedaan dari musibah, ujian, dan juga azab. Kita break dulu sebentar, pastikan Anda tidak kemana-mana. Dorongan mencintai anak dan pasangan, itu mendorong Anda untuk bekerja supaya dapat rezeki. Betul. Betul. Itu semua bagian dari bentuk-bentuk jaminan yang Allah beri. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan. Ada Pak Quraish, ada Bella, ada saya Hilbram Dunar. Tadi Pak Quraish di awal-awal Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa rezeki itu sudah diberikan kepada setiap manusia dan juga ada porsinya masing-masing. Okay. Pertanyaannya Pak Quraish, ini rezeki ini takdir atau bukan, Pak? Apa itu? Rezeki ini. Jadi pasti dapat segitu manusia ini atau bisa berubah tergantung dari sikap manusia itu sendiri? Rezeki bisa bersyarat. Bisa saja kita lihat itu ayat Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Baru dia kata, tidak ada suatu binatang bergerak, makhluk bergerak di bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Ada jaminannya, tetapi kita kembali lagi. Dia juga menyatakan bahwa kami memberi kamu rezeki. Kata kami menunjukkan Allah yang memberi, tapi harus ada usaha manusia. Karena itu yang mendapat rezeki itu dinamainya dabbah, yang bergerak. Kan makhluk yang bergerak. Yang ketiga, saya kira jaminan rezeki Allah itu bermacam-macam. Allah memberi kita rasa lapar. Itu bentuk jaminan rezekinya. Supaya kita bergerak untuk mencari makan. Sehingga kenyang begitu Sehingga ya Pak kenyang, ya. Kan? Logikanya iya betul. Rasa kepingin pada sesuatu. Anda tidak lapar, tapi kepingin. Nafsu gitu maksudnya. Itu mendorong Anda bekerja. Naluri mencintai keindahan. Mendorong Anda untuk mencari. Dorongan mencintai anak dan pasangan. Itu mendorong Anda untuk bekerja supaya dapat rezeki. Betul. Itu semua bagian dari bentuk-bentuk jaminan yang Allah berikan pada kita. Jumlahnya, Pak? Jumlahnya Allah atur. Itu tadi yang pertama. Karena itu jangan berusaha melampaui batas sehingga mengabaikan kewajiban Anda. Saya mau beri contoh barangkali berusaha sehingga melanggar yang halal. Ada satu hal barangkali dalam kehidupan sehari-hari bapak-bapak nih. Ini mungkin pesan dari ibu-ibu. Apa itu? Biasa bapaknya kerja sampai larut malam di luar, pulang-pulang malam. Biasanya kan gitu. Biasanya begitu. Seorang ayah punya tanggung jawab pada istri dan anaknya. Imam keluarga ya Pak. Imam keluarga. Jangan seperti itu. Kecuali kalau sangat terpaksa. Oh gitu? Iya dong. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya? Ya, karena dia punya tanggung jawab yang lain. Hmm. Tanggung jawab melindungi keluarganya, ya kan? Iya. Dan salah satu bentuk perlindungan kepada keluarga itu memberikan rasa kasih, cinta dan sayang kepadanya. Bukan hanya uang. Bukan hanya uang. Ya. Bukan hanya uang. Ya. Ya kan begitu toh? Iya. Nah, itu rezeki. Ya, baik, terima kasih Pak Kurais. Bella sudah ada pertanyaan? Sudah. Oke, silakan. Saya tuh tertarik ketika tadi Bapak menyinggung tentang bahwasannya nih rezeki itu jaminannya tuh biasanya didorong oleh sesederhana kalau misalnya kita lapar, kemudian kita mencari makan gitu. Dan ketika kita sudah berkeluarga, kita ingin bisa mencukupi, bisa menafkahi anak dan istri, sehingga akhirnya kita bekerja keras, jadilah itu rezeki begitu. Nah bagaimana dengan, kalau tadi kan ini kan keinginan untuk apa yang menafkahi keluarga, seperti itu. Bagaimana dengan kalau misalnya keinginan untuk berbagi gitu, misalnya Pak Kurais, misalnya kita ingin membantu banyak kehidupan orang banyak, seperti misalnya seperti orang-orang yang tidak seberuntung kita hidupnya, atau anak-anak yatim piatu, orang-orang fakir miskin gitu. Apakah ada ayat di Al-Quran yang menjelaskan mengenai jaminan rezeki bagi seseorang yang ingin berbagi gitu, dia ingin membantu kehidupan orang supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekarang begini, kita harus bedakan antara kewajiban menghidupi keluarga dan memberi bantuan kepada orang lain. Okay. Yang wajib bagi seorang suami memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Jadi jangan bantu orang tapi keluarga terlantar. Oh iya, jangan sampai begitu. Ya, bahkan jangan sampai keluarga terlantar akibat Anda ingin melaksanakan kewajiban haji misalnya. Ya karena haji juga biaya tidak sedikit. Haji juga biayanya tidak sedikit. Iya. Karena haji wajib bagi yang mampu dan setelah dia melaksanakan secara baik kewajibannya terhadap keluarganya. Anda mau haji keluarga terlantar? Kan ada yang bilang, Pak, udah pergi aja nanti dibalikin sama Allah. Tidak demikian. Oh, ternyata tidak seperti itu ya. Iya. Kalau Anda itu sebabnya haji itu wajib kalau perjalanan aman. Iya. Dan ada biaya yang cukup bukan saja untuk perjalanan dan keadaan di sana, tapi juga untuk keluarga yang ditinggal. Iya, ditinggalkan di tanah air. Karena itu ya. Haji juga tidak wajib kalau Anda harus menjual sesuatu yang menjadi sumber pendapatan Anda. Iya. Nah, jadi harus dibedakan itu. Betul. Bahwa ada anjuran untuk memberi, ada anjuran untuk memberikan perhatian pada anak itu. Oke, bagus itu. Karena itu, bekerjalah bersungguh-sungguh, baru nafkahkan sebahagian dari hasil usaha Anda, sebahagian lainnya tabung dulu. Tabung dulu dong. Sebahagian lainnya tabung, sebahagian lainnya bantu orang yang butuh. Oke, kita tahan dulu sampai di situ ya, Bella. Siap. Ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Tetap bersama kami. Kalau ada yang kesalahan yang dilakukan dan tidak mengandung sesuatu yang negatif pada seseorang, maka ketahuilah bahwa itu dimaafkan Allah. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas mengenai surah Asyura. Kita lanjutkan lagi Pak Kurais, masih ada yang ingin disampaikan? Oke, kita lihat ini satu ayat lagi. Setelah tadi dia katakan tidak ada yang menimpa kamu berupa musibah kecuali akibat ulah diri kamu sendiri. Kendati demikian, kesalahanmu itu banyak, mestinya musibah yang menimpa kamu juga banyak, tetapi Allah sudah memaafkan sebahagian di antaranya. Masya Allah. Ya, jadi apa yang tersisa yang menimpa kamu itu, kamu tidak bisa hindari. Yang tersisa. Allah sudah berkata bahwa kamu itu pasti kena. Nah, karena itu ayat lanjutannya itu wa ma antum bimu'jizina fil ard. Kalian tidak bisa menghindar dari siksa Allah. Jadi pasti akan ada balasan. Nah, kalau ada yang kesalahan yang dilakukan dan tidak mengandung sesuatu yang negatif pada seseorang, maka ketahuilah bahwa itu dimaafkan Allah. Kalau ada sesuatu berupa musibah yang menimpa kamu, ketahuilah bahwa kamu tidak bisa menghindar kalau itu sudah ditetapkan Allah. Ya kan? Ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Kalian tidak memiliki sesuatu selain Allah yang bisa memberi pertolongan kepada kamu, tidak bisa juga min waliyyin wa la nashir. Saya jelaskan apa arti wali. Okay. Wali itu artinya pada mulanya berarti yang dekat. Wali yang dekat ya. Wali nikah. Orang, apa itu orang yang dekat. Paling dekat yang kepada si wanita itu ayahnya. Nah, kedekatan mengakibatkan Anda bisa memberi pertolongan dengan cepat. Yeah. Siapa yang paling bisa memberi pertolongan Anda? Tetangga. Anda, karena dia yang paling dekat pada Anda. Yeah, karena betul. Dekat. Nah, memelihara, wali juga memelihara orang yang dekat kepada Allah, namanya waliullah. Dekat kepada Allah. Di sini dikatakan tidak ada selain Allah yang bisa menjadi wali dan nasir. Yang saya bantu atau yang dibantu itu ada dua pihak. Orang yang dekat pada saya, yang saya sudah kenal dia. Dekat toh? Saya bisa bantu. Ada juga orang yang saya tidak kenal dia. Saya bisa bantu juga. Bisa. Allah di sini menyatakan apa? Tidak ada yang bisa bantu kamu selain Allah. Yang wali, yang dekat kepada kamu, yang mengenal kamu pun tidak bisa bantu kamu. Yang tidak kenal kamu lebih-lebih lagi tidak bisa membantu kamu. Iya. Kita bisa membantu orang yang kita kenal. Orang di jalan ya. Tapi kalau sudah ketetapan Allah datang musibah, sudah jatuh, tidak ada yang bisa membantu kamu. Baik dia mengenal dan sayang padamu, maupun dia tidak kenal atau sayang. Tidak sayang padamu. Saya kira ini ayat kita. Baik. Pak Quraisy tadi membahas juga mengenai bagaimana kita ingin bisa selamat dari musibah Allah. Ada yang mengatakan Pak, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, musibah akibat perbuatan kita di bumi ini, itu adalah bagian dari menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Oh iya, saya pernah dengar itu. Iya, betul, betul. Betul nggak Pak begitu? Betul, betul. Itu begini, apa yang terjadi dari sesuatu yang tidak menyenangkan kita, itu sebenarnya kita bisa menghibur diri dengan sekian banyak hal. Oke, menghibur diri ya? Menghibur diri. Yang pertama, tidak ada suatu petaka yang menimpa kecuali bisa lebih besar dari itu. Oke. Yang kedua, tidak ada suatu petaka yang menimpa seseorang lalu dia menahan gejolak nafsunya untuk meronta, kecuali dia dapat ganjaran, baik ganjaran positif maupun terhindar dari pemaafan dosa. Itu yang orang katakan. Bahkan Nabi berkata, seorang yang terkena duri di jalan, luka kakinya, itu salah satu cara Allah mengampuni dosa. Tapi syaratnya harus sabar, jangan meronta. Ya kan? Yang ketiga, semua petaka yang menimpa Anda selama bukan dalam bidang agama, maka itu ringan. Itu apa? Ringan. Karena apa yang menimpa Anda yang kalau berkaitan dengan agama, itu dampaknya Anda bawa sampai di akhirat. Dan boleh jadi di balik itu ada kemaslahatan. Karena Allah menggaris bawahi, boleh jadi kamu tidak senang pada sesuatu, tapi itu baik untuk kamu. Jadi itu benar itu ya. Ya, terima kasih Pak Quraish. Kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk dalam kesimpulan. Saya kira saya baca di sini aja kesimpulan. Allah mengatur dan menetapkan kadar-kadar sesuatu bukan saja anugerah harta, tapi juga anak, pengetahuan, tuntunan, agama. Semua diatur oleh Tuhan. Selanjutnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, dalam arti dia menetapkan hukum-hukum alam bagi turunnya hujan. Dia menetapkan hukum-hukum alam bagi turunnya hujan. Ya toh? Karena itu jangan duga bahwa turunnya hujan semata-mata karena faktor cuaca. Allah yang mengatur. Di hari kemudian binatang-binatang pun dihimpun oleh Allah. Binatang-binatang pun. Semua yang bergerak kan tadi katakan Allah juga, Allah ya, semua Pak, ya? Dihimpun oleh Allah. Baik untuk menegakkan keadilan antar mereka maupun sekedar menghimpunnya. Ada riwayat menyatakan itu kambing yang berkelahi, itu nanti akan dijatuhin, ini kamu salah, ini silah. Nah, tapi ada yang berkata tidak, itu hanya dihimpun aja kemudian di ini ya. Seorang muslim akan bersyukur jika menemukan kapal tumpangannya lancar dan tenang menuju tujuan. Karena itulah salah satu yang harus disyukuri menyangkut lautan. Tetapi juga mencari apa yang terdapat di lautan berupa ikan, mutiara dan lain-lain. Di dalamnya itu ya, Pak. Ya. Musibah terjadi dalam pengertian musibah adalah karena ulah manusia. Banyak ulah manusia yang dapat menimbulkan musibah, tetapi Allah Maha Pengampun dan Pemaaf sehingga sebahagian di antaranya tidak dijatuhinya. Ya, kira itu. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini. Bella Fauzi, terima kasih sudah hadir. Senang sekali. Juga senang sekali. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah kali ini. Kita bertemu lagi esok hari. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Knowledge to elevate.